memahami bentuknya hampir sama, tindakannya hampir sama, menyongsong. Talaqqi rukban, menyongsong dan mencegat pasokan barang dagangan yang dibawa dari kampung, dari petani-petani, kemudian disambut oleh orang kota, oleh pedagang-pedagang, kemudian dibeli sebelum masuk pasar tanpa pemilik barang itu tahu harga, kemudian mereka membelinya, masuk ke pasar dijual dengan harga yang mahal. Itu talaqqi rukban. Sementara yabi'a hadun libat, yaitu menjual sebelum orang kampung masuk ke pasar untuk mengetahui harga, mereka sudah menyambut di luar pasar dan menjual barang-barang yang ada di pasar kepada orang-orang desa tersebut, mempergunakan kesempatan ketidaktahuan mereka terhadap harga pasar. Tetapi sekarang orang kampung cerdik. Orang sekarang ini, orang kampung mana mau. Tengok di mal-mal itu, orang kampung semua ada waktu-waktu mereka berduyun-duyun datang ke mal. Jadi ketidaktahuan tentang harga ini sekarang mungkin tidak ada lagi kemungkinannya. Tetapi dahulu seperti itu. Dahulu seperti itu, dan sekarang memang ada juga para orang-orang yang mendatangi petani-petani atau nelayan-nelayan untuk membeli barang hasil karya, hasil usaha mereka, kemudian dengan harga yang murah nanti di pasar para tengkulak-tengkulak seperti ini menjual dengan harga yang mahal. Ini mungkin ada unsur yang sama dengan apa yang ada dalam hadis ini. Yang pertama menyambut untuk membeli, yang kedua menyambut untuk menjual. Yang penyebabnya, yang sebab terlarangnya sini hanya satu, yaitu mengambil kesempatan ketidaktahuan orang desa terhadap harga pasar agar bisa dipermainkan dan mengambil keuntungan yang besar karena mereka tidak mengetahui harga pasar. Qala faqultu li ibni Abbas, maka saya bertanya kepada Ibnu Abbas, ma qawluhu hadirun libadin? Qal la yakunu lahu simsar. Ya. Ini kalau simsar ini tukang pakang, apa namanya? Calo-calo, ya. Maklar. Ini yang saya maksud, yang saya pahami juga, ketika ada maklar datang menyambut dan mengatakan biar saya yang jual. Ya. Kalau menjualkan untuk, maka datang dia memang tujuannya untuk mengambil keuntungan, dimintanya barang yang dibawa oleh orang desa untuk dijualnya. Untuk dijualnya, kemudian dia jual, nanti dia katakan kepada yang pemilik barang, ini harga saya, ini barang saya jual dengan harga segini. Ya, mengambil kesempatan ketidaktahuan mereka terhadap harga pasar, dan ternyata dia mengambil keuntungan yang besar. Ini juga termasuk makna jangan orang kota menjual untuk orang desa. Yang makna dalam terjemahannya, jangan orang kota menjual kepada. Kalau kepada berarti orang kota sebagai penjual, pembelinya orang desa. Yaitu ketika orang desa membutuhkan barang-barang di pasar, maka orang pasar menyambut orang desa sebelum masuk ke pasar, dan dia menjual dengan harga yang mahal dengan mempergunakan kesempatan ketidaktahuan orang desa terhadap harga pasar. Yang kedua, menjual untuk, artinya maklar ini, ya, dia mengambil barang dan menjualnya dengan harga yang mahal, tetapi dia letakkan kepada orang desa itu dengan harga yang murah, sehingga dia mengambil keuntungan dari usahanya itu dengan untung yang besar. Ya. Maka di sini aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa makna perkataan melarang orang kota menjual kepada orang desa? Yang menjawab, menjadi maklar baginya. Ya, bukan kepada berarti. Ya, kalau menjadi maklar baginya berarti melarang orang kota menjual untuk. Ya. Kalau maklar berarti menjualkan. Ya, menjualkan untuk orang desa. Menjualkan untuk orang desa. Jadi menjualkan barang yang dimiliki orang desa ke pasar dan dia menjadi maklar. Ini kalau tujuannya hanya untuk, kalau seandainya sudah sampai di pasar dan sudah diketahui harga barang, harga pasar ketika itu oleh orang desa ini, maka tidak ada masalah. Ya. Karena mereka sudah mengetahui harga dan kepintaran makelar inilah dalam menjual barang, itu kelebihan yang ia dapatkan. Tetapi kalau seandainya sebelum masuk pasar dan mereka mengambil kesempatan ketidaktahuan pemilik barang ini terhadap harga pasar, lalu dia menjual dengan harga yang harga pasar misalnya atau di atasnya, kemudian dia berikan kepada pemilik barang dengan harga yang lebih murah, ini juga termasuk dalam larangan hadis ini dalam bentuk jual beli yang mungkin masih ada bentuknya atau prakteknya sampai sekarang. Ya. 3746 Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abu Khaythama an Abi Zubair an Jabir ha wa haddatsana Ahmad ibnu Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Zubair an Jabir qala qala Rasulullah sallam la yabi' hadirun libadin da'un nasa yarzuqu Allahu ba'dahum min ba'din. Sampai di situ hadisnya. Ghaira anna fi riwayat Yahya yurzaqu. Ya. Ini larangan hadis yang isinya sama dengan hadis sebelumnya, larangan dari menjual orang kota menjual untuk orang desa atau kepada orang desa, tetapi di situ ada tambahannya. Di sini ada tambahan dari Nabi, da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'din. Biarkan manusia mendapatkan rezeki yang Allah telah atur. Ya, jadi jangan kalian upayakan mengambil rezeki mereka dengan cara penipuan. Biarkanlah mereka mengusahakan sendiri, menjual barang mereka sendiri, sehingga mereka mendapatkan apa yang Allah rezekikan ke mereka dengan cara yang halal. Ya. Da'un nasa yarzuqullahu ba'duhum min ba'din. Artinya biarkanlah orang-orang agar Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya normal saja. Normal saja, jangan sampai kita mengurangi seharusnya rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Memang yang mereka dapatkan itu rezeki, tetapi kita yang membuat rezekinya itu berkurang dengan cara penipuan tadi, dengan cara menyambutnya di luar pasar dengan tujuan agar dia tidak mengetahui harga pasar, kemudian kita jual sehingga pendapatannya jadi sedikit. Sebenarnya itu yang rezeki dia, tetapi dengan sebab kita yang mengelabuinya. Ya, biarkanlah dengan cara normal, dengan cara biasa, dengan cara jelas dan nyata mereka menerima rezeki mereka dari Allah melalui orang-orang lain, yaitu dengan pembeli-pembeli yang ada di pasar. Itu bunyi hadis yang ke-3746. Berikutnya 3747. Sanad yang baru, hadis yang sama. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Abi Zubair an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Hadisnya sama dengan hadis yang lalu. Sanadnya juga sanadnya dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru. 3748. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim an Yunus an ibni Sirin an Anas bin Malik. Ini hadis Anas radhiyallahu taala anhu, sementara hadis yang lalu hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala nuhina an yabi'a hadirun libadin wa in kana akahu aw abah. Kata Anas, kami dilarang untuk menjual orang kota kepada orang desa atau bagi orang desa sekalipun ada hubungan kekeluargaan. Yang datang dari desa itu saudara atau ayah. Ya. Sekalipun yang di kota yang dari desa itu adalah saudara atau kerabat, yang penting bentuk yang seperti ini memberikan indikasi adanya unsur penipuan terhadap orang pasar dan juga kepada pemilik barang dari desa. Sekalipun ada hubungan kekerabatan, tetap larangan ini ditekankan oleh Nabi kepada para sahabatnya sehingga para sahabat tidak ada yang melakukannya. Jadi para sahabat itu juga banyak pedagang. Makanya Anas bin Malik menyatakan kami dilarang oleh Nabi untuk orang kota menjual kepada orang desa dengan cara yang seperti tadi. Bukan jual beli antara orang kota dengan orang desa mutlak, tidak. Tetapi bentuk penjualan yang seperti yang tadi kita sampaikan. Hadis terakhir di bawah bab ini 3749 masih hadis Anas. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana ibn Abi Adi an Abi an ibn Aun an Muhammad an Muhammadin an Anas ha wa haddatsana ibn al-Muthanna qala haddatsana Mu'adz qala haddatsana ibn Aun an Muhammad qala qala Anas ibn Malik nuhina an yabi'a hadirun liban. Lafaz hadisnya sama dengan hadis 3748 tadi, dan itulah hadis yang ada di bab, di bawah bab yang keenam, pengharaman orang kota menjual kepada orang desa. Dan ini jangan dipahami salah, yaitu sama sekali tidak boleh jual beli, bukan. Tetapi bentuknya, bentuk yang terjadi saat itu adalah ketika orang kota menyambut kedatangan orang desa untuk membeli di pasar dengan barang-barang yang mereka butuhkan, dan ini tidak perlu kalian ke pasar lagi, ini barang sudah ada semua, ya, tinggal kalian pilih. Tetapi mempergunakan ketidaktahuan mereka terhadap harga pasar sehingga dinaikkan harganya ini, atau menjualkan untuk orang desa, yaitu ketika diambil barang yang dibawa oleh orang desa kemudian dibawa ke pasar, ternyata ketika diberikan patok kepada orang desa dengan harga yang di bawah harga pasar, dan mereka yang maklar ini mendapatkan keuntungan besar. Ya, sementara talaqqi rukban, larangan bentuknya juga menyambut orang desa membawa barang dagangan untuk dibeli kemudian dibawa ke pasar, sementara mereka membeli dengan harga yang sangat murah karena orang pembawa barang itu tidak mengetahui harga pasar, kemudian tiba di pasar mereka mengangkat harga dengan setinggi-tingginya. Ini juga unsur penipuan dan ketidakjelasan. Dan Nabi SAW dengan semua cara ini menginginkan bahwasanya kaum muslimin, baik antara penjual dengan pembeli, antara siapapun juga, tidak ada kebencian, tidak ada zalim menzalimi, sakit menyakiti, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kezaliman banyak sekali terjadi dalam jual beli. Ya, dalam jual beli kezaliman dan penipuan, kecurangan banyak sekali terjadi dalam jual beli, dan sangat mudah, memang sangat mudah kecurangan terjadi dalam jual beli daripada praktek-praktek yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengingatkan para penjual dan para pembeli dengan mengatakan wailun lil mutaffifin, ya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ini dalam jual beli. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Makanya kecurangan ini banyak sekali dan sangat mudah terjadi pada transaksi jual beli, sehingga Nabi SAW menjaga itu semua, menutupi semua celah yang ada unsur kecurangan dan penipuan. Makanya ada bentuk-bentuk jual beli yang kita telah dapatkan dari mulai bab yang pertama sampai bab yang keenam ini adalah bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, dan dia masih bisa dihitung dengan jari. Sisanya yang sangat banyak itu jual beli yang dibolehkan, ya, jual beli yang dibolehkan. Jadi intinya yang dijelaskan oleh Nabi adalah jual beli yang dilarang, selain dari itu silakan lakukan, semuanya mubah, ya, semuanya mubah. Kita lanjutkan bab yang ketujuh, ya, bab yang ketujuh ini salah satu jual beli yang juga terlarang dan sudah telah kita pelajari, yaitu hukum bai'il musarrah, ya, hukum jual beli hewan yang air susunya ditahan. Kemarin kita katakan jual beli susunya, tetapi justru kemarin juga saya diingatkan bahwasanya yang dimaksud adalah hewannya agar bisa lebih mahal harganya dengan melihat susunya yang besar, ya, sehingga naik harganya. Maka diupayakan untuk ditahan atau diikat susunya tersebut, kantong susunya, sehingga terlihat gemuk dan orang mengatakan ini luar biasa, hewannya segar, hewannya sehat, sehingga susunya banyak, sehingga hasilnya nanti harganya naik. Harga kambing itu jadi naik, harga sapi itu jadi naik, harga unta tersebut lebih mahal, disebabkan oleh susunya yang tertahan dan dianggap bahwasanya ini merupakan kelebihannya. Padahal itu hanya penipuan belaka. Ya, penipuan belaka. Dan ini banyak sekali terjadi sekarang ini. Cara yang seperti ini sangat banyak terjadi, walaupun bukan dalam bentuk susu, tetapi menggemukkan badan. Menggemukkan badan hewan tersebut dengan sarana-sarana yang sudah terlalu canggih sekarang ini, ya, untuk menaikkan harga dengan cara seperti itu. Dan ini sudah disinyalir oleh Nabi SAW di zamannya dalam bentuk jual beli hewan yang berpengaruh kepada harganya bila mana air susunya banyak. Maka di selama 2 hari, 1 hari, 3 hari ditahan air susunya untuk keluar dengan cara mengikatnya. Kemudian nanti barang itu atau hewan itu akan menjadi naik harganya dengan anggapan bahwa oleh pembeli menganggap bahwasanya ini hewan segar, hewan sehat sehingga susunya banyak. Ternyata memang ada unsur penipuan dari penjual. Ini hukum menjual hewan yang air susunya ditahan. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, 3750. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah bin Maslamah ibni Qanab qala haddatsana Daud bin Qais an Musa bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ishtara syatan musarratan falyanqalib biha falyahlubha fa in radiya hilabaha amsakaha wa illa raddaha wa ma'aha sa'un min tamrin. Ya, barang siapa yang membeli seekor kambing yang sudah dimusarrah, yang sudah ditahan susunya, maka hendaklah dia kembali. Fal yang qalib biha, membawa hewan tersebut yang sudah diperahnya susunya. Jadi susunya diperah, ketika diperah susunya ternyata ada unsur penipuan. Fal yahlubha fa in radiya hilabaha, kalau dia setelah diperah susu itu dan ternyata memang bukan bawaan dari hewan tersebut, tetapi karena faktor penipuan tadi dan dia tidak komplain, dia hanya menerima karena memang tujuannya adalah membeli kambingnya, ya, dan naik harganya karena susunya tadi, diperahnya susunya dihabiskan, ternyata memang bukan karena kambing itu yang sehat, ya, dan kalau seandainya dia menerima, maka terjadilah jual beli. Artinya dia tidak, jual belinya sah. Kemudian kalau seandainya dia tidak menerima, dia boleh membalikkan. Wa illa raddaha wa ma'aha sa'un min tamrin. Dan dia menambahkan dengan 1 sa' tamar kurma. Jadi susu yang telah diperahnya tadi diganti dengan 1 sa' tamar. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi. Pembeli diberikan 2 pilihan. Yang pertama, sudah tidak perlu diurus kembali, susu sudah ada dan kambing sudah ada. Kalau dia, si pembeli ini merasa tidak ada gunanya dia mengembalikan, juga tidak ada masalah. Kalau seandainya dia tidak suka dan dia tidak rela harus mengembalikan kambing tadi karena naik harganya karena susu yang ditahan tersebut, maka dia mengembalikan, tetapi bersama dengan itu dia menambah 1 sa' kurma. Tidak tahu berapa harganya 1 sa' kurma, tetapi tentu ada tambahan di sana. Jadi diperintahkan dia membawa tambahan untuk mengganti susu yang telah dia perah dan dia telah nikmati. Karena susu yang telah diperah itu, karena memang ditahan beberapa hari, 1 hari habis susu diperah, dia tidak langsung datang dengan, artinya ketika selesai habis, ternyata kambing itu susunya sedikit. Ya, ini yang membuat dia protes. Kalau dia memprotes, maka susu yang telah dimanfaatkan itu diganti dengan 1 sa' tamar kurma. Itu hadis yang pertama. Kemudian berikutnya 3751. Ya. Hadis 3751, Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Ya'qub yakni ibn Abdurrahman Al-Qari an Suhailin an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراتا فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاع من تمر. انتهى حديث yang sama dengan yang pertama, cuma di sini ada memberikan limitnya, yaitu 3 hari. Dia pernah untuk hari yang pertama susu yang membengkak itu, ternyata hari kedua tidak ada susunya, sama sekali tidak ada, dan dia protes. Ya, ditunggunya sampai 3 hari dan ternyata memang susunya sedikit, maka dia sampai 3 hari itu masih punya kesempatan untuk membalikkan, untuk membalikkan kambing tersebut, kemudian ganti susu yang telah diambilnya itu, dia menambah dengan 1 sok kurma. 1 sok itu 3 kilo ya, atau kurang dari 3 kilo kurma. Ya, karena zakat itu 1 sok. Zakat fitri itu 1 sok, dan takaran ke beras antara 2,5 sampai 3. Dan bahkan ada di antara ulama juga yang mengatakan lebih dari 3. Ya, mungkin antara 2,5 sampai 3 kilo beras. Nah, kalau kita takarkan ke beras, berarti tambahan untuk susu yang telah kita manfaatkan itu, setelah kita, ketika kita tidak menerima kambing yang susunya ternyata tidak banyak, tetapi disebabkan oleh penipuan tadi, kita boleh membalikkan dengan tambahan 1 sok. Ya, arti 3 kilo atau kita lebihkan sajalah. 3,5 kilo beras sebagai ganti dari susu yang telah kita ambil. Ya. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi SAW, tetapi jangka waktunya sampai 3 hari. Lebih dari 3 hari kita tidak berhak lagi untuk mengembalikan. Ya. Jadi diberikan limit oleh Nabi, yaitu 3 hari masa untuk mengetahui benar enggak kambing ini susunya banyak atau disebabkan oleh musarrah tadi, karena ditahan, diikat putingnya sehingga tidak mengeluarkan, tidak keluar susunya dan bertambah menumpuk sehingga menjadi banyak, atau memang susunya banyak. Jadi waktunya sampai 3 hari. Ini tambahan dari penjelasan hadis, tambahnya itu diberikan waktu oleh Nabi SAW, jangka waktu. Kalau sudah lebih dari 3 hari berarti si penjual atau si pembeli tidak punya hak lagi untuk mengembalikan. Ya. Hadis setelahnya 3752, Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad ibn Amr ibn Jabala ibn Abi Rawad qala hadatsana Abu Amir yakni al-Aqadi qala hadatsana Qurrah an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. Ini sama dengan hadis yang kedua tadi, diberi jangka waktu 3 hari. Kalau dia nanti menolak atau hendak mengembalikan, maka hendaklah dia mengembalikan dengan tambahan 1 sok makanan dan bukan gandum. Ya, yeah. Dia kurma dan bukan gandum. Ya, 1 sok kurma, dan kata Nabi SAW, la samra, bukan makanan yang berwarna samra, yaitu gandum. Ya, samra yaitu gandum. Jadi yang ditetapkan Nabi adalah kurma untuk sebagai ganti dari susu yang telah dimanfaatkan. Berikutnya 3753 dan setelahnya 3754, hadis yang terakhir 3755. Kita sebutkan semuanya. Dan memang hadisnya hampir sama, tinggal kita membacanya saja. Imam Muslim pada hadis 3753 mengatakan: Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ayyuba an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, dan ini hadisnya: man ishtara syatan musarratan fahuwa bi khairin nadharaini in syaa amsakaha wa in syaa raddaha wa sa'an min tamrin la samra. Sama dengan hadis yang sebelum ini, barang siapa yang membeli kambing yang ditahan susunya, maka dia diberikan kebebasan untuk memilih 2 pilihan. Kalau dia memilih untuk menahannya dan tidak mengembalikan, maka dia bebas untuk melakukannya. Kalau dia justru memilih untuk mengembalikan, maka dia mengembalikan, boleh mengembalikan, tetapi dengan syarat dia menambahkan satu sok kurma dan bukan dari gandum. Bukan gandum. 3754 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu ibnu Abi Umar qala haddatsana Abdul Wahhab an Ayyuba bi hadzal isnad ghaira annahu qala man ishtara min al-ghanami fa huwa bil khiyar. Barang siapa yang membeli dari kambing yang sudah ditahan susunya sehingga naik harganya, maka dia diberikan kebebasan untuk memutuskan apakah dia tetap mengambil, mempertahankan kambing tadi walaupun susunya ternyata tidak banyak, atau dia mengembalikan. Maka dia boleh mengembalikan kambing tersebut kepada pemiliknya dengan uang yang diberikannya diambil kembali, tukar atau dikembalikan dengan uang dibalikkan, dan dia menambahkan satu sok tamar. Satu sok tamar. Terakhir 3755 Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadza ma haddatsanahu Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah sallam idza ma ahadukum ishtara liqhatan musarratan أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. Hadisnya sama, cuma sedikit ada beberapa lafaznya yang tidak senada dengan yang sebelumnya. Yang perlu kita jelaskan juga dalam hadis yang terakhir ini adalah seseorang yang bernama Hammam bin Munabbih. Dalam sanadnya itu muridnya Abu Hurairah. Siapa namanya? Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih ini punya punya keistimewaan sendiri. Ya, ketika dia membukukan hadis-hadis yang ia dapatkan dari para sahabat, terutama dari Abu Hurairah, dia memberikan satu ya di sanadnya di pangkal saja. Di bukunya itu hadis-hadis Abu Hurairah itu dia katakan di awalnya, hadza ma haddatsanahu Abu Hurairah. Ini yang kami dapatkan hadis-hadis dari Abu Hurairah. Ya. Jadi dia di awalnya saja dia mengatakan bahwasanya saya mendapatkan hadis-hadis yang banyak dari Abu Hurairah. Kemudian di bawahnya tinggal dia sebutkan hadis-hadisnya saja. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi tidak diulangi lagi. Dia tidak mengulangi haddatsana Abu Hurairah, haddatsana Abu Hurairah, haddatsana Abu Hurairah, tidak. Dia di awalnya saja mengatakan hadza ma, seperti sekarang ini, hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Ini hadis-hadis yang kami dapatkan dari Abu Hurairah, kemudian disebutkan sekian banyak hadis. Di antaranya adalah hadis ini yang ia dapatkan tanpa menyebutkan lagi qala haddatsani Abu Hurairah, tidak. Dia cukup di awalnya saja. Nah, ini keistimewaan beliau. Mungkin untuk menghemat tenaga, menghemat tinta, maka di awalnya saja mengatakan hadza ma haddatsana Abu Hurairah, kemudian dia setelahnya disebutkan hadis, lalu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sebanyak misalnya hadisnya 100 berarti 100 tanpa menyebutkan Abu Hurairah lagi. Ya. Di antara hadis yang beliau sampaikan demikian adalah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ma ahadukum ishtara liqhatan musarrah ausatan musyarrah. Bila mana ada seseorang dari kamu membeli unta yang ditahan susunya atau kambing yang ditahan susunya, maka dia punya dua pilihan. Kalau seandainya dia memilih untuk tetap tidak mengembalikan, ya terserah. Dia punya kebebasan dan jual belinya tetap sah. Kalau dia tidak setuju dan tidak menerima, dia ingin mengembalikan, maka dia mengembalikan, boleh mengembalikannya, tetapi dengan syarat dia harus menambah satu sok tamar. Satu sok tamar. Itu hadis yang terakhir di bawah bab yang ketujuh. Dan tentu kesimpulannya adalah larangan terhadap salah satu bentuk jual beli, yaitu pengelabuan. Semuanya adalah pengelabuan, kecurangan, penipuan. Ya. Di antaranya seperti tadi, untuk menaikkan harga kambing, untuk menaikkan harga ayam, ini jual beli ayam seperti itu juga. Untuk menaikkan harga ayam, maka dilakukanlah upaya-upaya untuk penggemukan, yang bila mana orang melihatnya dia jadi gemuk, ternyata tidak. Seperti sapi juga. Ya, sapi kadang badannya yang digemukkan, bukan susunya. Kalau dahulu, karena orang memang memiliki hewan itu biasanya juga memanfaatkan susunya, maka ketika hewan yang hendak dibeli itu susunya besar, ya, penuh, maka orang mengira ini hewan ini sangat pantas untuk dibeli karena susunya banyak. Ternyata memang itu pengelabuan. Dan ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan kembali kita kepada pokok permasalahan, haramnya tipu menipu, curang mencurangi, dan ini banyak terjadi dalam jual beli. Banyak terjadi dalam jual beli, dan semua bentuk jual beli yang terlarang oleh Nabi itu semuanya ada unsur kecurangan, ada unsur ketidakjelasan, baik itu dalam barang yang dibeli atau harga yang diberikan. Ya, bila mana ada unsur ketidakjelasan, maka ini dilarang oleh agama, kecuali ketika ghararnya itu mu'tabar. Ada ghoror mu'tabar, ada. Seperti yang kita contohkan tadi, pernah kita contohkan ketika kita jual beli atau makan di rumah makan Padang, dihidangkan sepanjang meja, ya, kemudian kita makan. Orang yang punya rumah makan atau pegawainya kan tidak meminta dan tidak menonton kita makan, dan tidak ada rekamannya. Dia tinggal melihat piring-piring yang kosong, lauk-lauk yang kosong, kemudian dicatat. Kita tidak tahu berapa, ya. Tetapi ketika dikatakan berapa, langsung dibayar. Ini pasti ada ghorornya. Ya, pasti ada ghorornya. Tetapi ghoror ini mu'tabar, selama yang makan itu bukan pedagang, yang punya rumah makan pula. Pernah kejadian, ya, ketika yang punya rumah makan juga makan di situ, di suatu rumah makan, ketika dia mendapatkan kertas harga, dia heran, ini kok bisa segini? Ya. Sobat dihitung lagi, ternyata memang ada unsur penipuan di sana. Ya, kalau penipuan memang jelas antara barang yang dimakan dengan harga terpisah jaraknya sangat tinggi dan besar, maka mungkin saja kita komplain. Ya. Ya. Dan pernah suatu ketika kami makan sate bersama-sama, ya, dengan jumlah yang besar, ternyata harganya luar biasa. Ya, harganya luar biasa. Dan ini memang karena yang pedagang pun tidak menghitung dengan teliti, dan ada kalanya mereka yang memang membawa niat yang tidak baik. Ya. Ya, makanya kalau seandainya itu sudah biasa dan kita menganggap itu harga-harga yang bisa diterima, maka terjadi jual beli walaupun di situ tidak ada kejelasan yang pasti tentang berapa yang kita makan, berapa harganya, tetapi ini gharar mu'tabar. Sementara yang tadi tidak, ya, seperti jual beli mula masa yang pernah kita dapatkan pada bab yang pertama, itu sekedar menyentuh, mengusap, kemudian dikatakan, oh ini saya beli di malam hari di waktu gelap, membeli kain, atau sekedar melempar, ini saya akan membeli lahan ini sejauh lemparan saya. Ya, ketika lemparannya mengenai batang pohon sehingga tidak sampai jauh, kemudian bayarnya ternyata mahal. Ini semuanya gharar, tentu tidak dibenarkan dalam jual beli. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bagaimana kita bisa menghindari sekecil apapun gharar dan ketidakjelasan dalam jual beli kita, karena memang semakin dekat dengan aturan Allah akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jual beli kita, walaupun mungkin keuntungannya sedikit, tetapi itu berkah. Ya. Itulah kajian kita dan pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya memang bukan seorang pedagang dan juga tidak terlalu mempelajari bentuk-bentuk jual beli ini. Mungkin saya minta tolong kepada yang mengenal transaksi jual beli di pasar untuk memberikan contoh-contoh yang berlaku di dalam saat sekarang ini yang terjadi dengan mengaitkan dengan berbagai bentuk jual beli yang kita telah pelajari. Walaupun ini sudah lama, ya, tapi mungkin ada juga praktik yang sekarang yang Jadi bisa saja misalnya baik mulamasa contohnya sekarang ini, ya. Baik munabadah contohnya sekarang ini, baik musarrah contohnya sekarang ini, sehingga bisa menambahkan, saya sendiri menambahkan maklumat saya, karena memang kita juga bukan orang yang bergelut di pasar dan juga tidak terlalu mendalami pemahaman fikih tentang jual beli ini, maka mungkin bisa membantu untuk kita bisa mengaitkan larangan-larangan ini kepada transaksi jual beli yang tersebar saat sekarang ini. Dan mungkin kalau yang bisa mendatangi, kita akan berikan apresiasi, mungkin perasaannya hadiahnya umroh. Mungkin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.